رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى الثامن، حديث ke-8 sini ya. Hadis 102, hadis ke-8. Ya, as-samin an Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman. Yang ke-8 atau hadis ke-102 dari Abu Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhuma. Qala, ia mengatakan sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhat lailatin. Aku pernah salat bersama Nabi pada suatu malam. Salat tahajud berarti. Berjamaah. Faftataha al-Baqarah, maka beliau memulai dengan membaca surah Al-Baqarah setelah surah Al-Fatihah. Faqultu, aku katakan, kata Hudzaifah, yarka'u indal mi'ah thumma madha. Ya, mungkin beliau akan ruku ketika ayat ke-100 thumma madha, baru kemudian beliau melanjutkan. Faqultu yusalli biha fi raq'atin. Kemudian aku katakan, beliau salat dengan surah Al-Baqarah tadi, ya, ternyata di dalam satu rakaat full. Setelah ayat 100 lanjut, wah ini guys, satu rakaat, satu Al-Baqarah full di satu rakaat. Famado, kemudian beliau melanjutkan. Waduh, setelah Al-Baqarah enggak ruku, lanjut lagi. Faqultu yarka'u biha. Mungkin ya, beliau akan ruku dengan Al-Baqarah. Tsumma ftataha An-Nisa. Kemudian beliau membaca surah An-Nisa, lanjut lagi. Faqara'aha. Maka beliau pun membaca surah An-Nisa, summa ftataha Ali Imran. Kemudian beliau membuka membaca ayat surah Ali Imran. Faqara'aha, maka beliau pun membacanya. Yaqra'u mutarassilan. Maka beliau membacanya dengan ya pelan-pelan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Apabila beliau melewati ayat yang di situ ada tasbih, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bisualin sa'ala. Apabila beliau melewati ayat yang di situ ada permohonan, maka beliau memohon, meminta pada Allah. Wa idza marra bita'awudzin ta'awwada. Apabila beliau melewati ayat yang di situ ada ta'awud, permohonan perlindungan pada Allah, maka beliau pun berta'awud, memohon perlindungan pada Allah. Tsumma raka'a. Baru kemudian beliau ruku. Fa ja'ala. Ja'ala di sini maknanya syara'. Ya, min afali syara'. Yaqul, itu khabarnya. Maka beliau mulai yaqul, mengatakan subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Dan rukuk beliau itu seperti berdirinya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ini udah kebayangnya lamanya kayak apa. Maka kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Diiktidal. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka. Kemudian beliau berdiri dengan berdiri yang panjang yang hampir mirip dengan ketika beliau rukuk. Jadi iktidalnya juga panjang. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Qala, baru kemudian faqala, baru kemudian beliau mengucapkan subhana rabbil a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Dan sujud beliau itu mirip dengan qiyamnya beliau. Ya Allah. Rahu Muslimun. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, lugatul hadis, kosakata hadis, sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ay salatut tahajjud. Ya, salatut tahajjud itu salat tahajjud. Mutarassilan ay murattalan, ya, dengan tartil. Mubayyinul hurufa. Ya, atau mubayyinul hurufi, dengan menjelaskan huruf-hurufnya. Ma'ita'i kulli harfin haqqahu. Dengan memberikan setiap huruf, dengan memberikan hak setiap hurufnya. Ya, setiap hurufnya diberikan hak-haknya. Ya. Baik. Afadal hadis. Hadis ini memberikan faedah. Ya juzu al-ibtida'u fi salatin nafilati. Boleh kita beriktida', bermakmum, mengikuti orang yang sedang salat sunnah. Itu boleh. Wa yustahabu tatwilu qiyamil lail. Nah, dianjurkan untuk memanjangkan salat malam. Wa annahu la karahata fi qira'atil Qur'an ala ghairi tartibi suwaril mushafi. Ya, dan la karahata, tidak ada kemakruhan fi qira'atil Qur'an, dalam membaca Qur'an di dalam salat, ala ghairi tartibi suwaril al mushafi. Itu tidak ada kemakruhan membaca Al-Qur'an di dalam salat yang tidak sesuai urutan surat-surat di mushaf. Tadi kan Nabi setelah membaca Al-Baqarah, ya, beliau membaca An-Nisa, melengkapi Ali Imran. Baru setelah An-Nisa ke Ali Imran. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Ya, wa aqallu tasbihi, mana? Ya. Mana? Wa qala ba'duhum bil karahati. Sebagian ulama mengatakan makruh. Wa aqallu tasbihi fi ruku'i wasujudi marratun. Nah, minimal tasbih dalam ruku dan sujud sekali aja. Subhanarabbil azim, subhanarabbil a'la. Makanya ini dia di acuan seorang mendapatkan satu rakaat, ya, ketika dia mendapati imam ruku dan dia masih mampu dalam rukuknya imam membaca satu tasbih setelah dia takbiratul ihram. Ini misal seorang, ya, dia mendapati imam sedang rukuk. Maka dia takbiratul ihram, kemudian dia rukuk. Ketika dia rukuk membaca subhanarabbil azim atau subhanallah imam iktidal, maka dia dianggap mendapat satu rakaat. Ya, man adraka ruku'a faqad adraka rakaat. Siapa yang mendapati imam rukuk berarti dia telah mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau dia belum bisa membaca tasbih sekali aja, dia rukuk, imam lagi rukuk, baru dia subah, bukan subhana. Ya, baru sub, imam udah sami Allah liman hamidah, berarti dia tidak dapat satu rukuk, satu rakaat. Ya, berarti yang rakaat tersebut dia nanti dia tambahkan ketika imam salam. Ya. Berarti jelas ya? Baik. Wa aqallu kamali salasu marratin. Nah, namun minimal sempurnanya tasbih dalam rukuk dan sujud 3 kali. Ya, wa aktsaruhu 11. Nah, maksimalnya 11 kali. Subhanarabbil ala, subhanarabbil ala wa bihamdi subhanarabbil ala, subhanarabbil ala. 11 kali. Ya, ini kalau lagi sholat sendiri. Ya, plus banyakin doa kalau lagi sujud. Karena Nabi sabdakan aqrabu ma yakunu baina 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Ya, momen-momen saat-saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ialah ketika si hamba sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Ya, ini kalau lagi sholat sendirian. Kalau lagi sholat berjamaah, ya lihat kondisi makmum. Banyak aki-aki, ada orang yang buru-buru, jangan terlalu panjang. Ya. Nah, berikutnya mana lagi tadi? Amma ziyadatu ala dzalika faqad waqa'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam nadiran. Adapun ziyadah lebih dari 11 kali baca tasbih dalam ruku dan sujud, faqad waqa'a. Itu memang telah terjadi, memang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan, namun nadiran, sifatnya nadir, jarang. Ya, jarang. Baik. Wa innama khussa as-sujudu ar-ruku'u bita'zimi. Nah, di ruku dikhususkan dengan membaca ta'zim, maka subhanarabbil azim, pengagungan. Ya, was-sujudu bil ala. Kalau sujud dengan subhanarabbil ala. Maha suci subhana rabbil ala. Subhana itu kan mansub ya, i'rabnya sebagai maf'ul mutlak dari amil yang mahdzub, usabbihu subhana rabbil ala. Ya, subhana rabbil ala. Aku bertasbih memuji Rabbku, ya Rabb yang paling tinggi, al-a'la. Li'anna al-a'la ablaghu min at-ta'zim. Karena a'la yang paling tinggi itu lebih mendalam maknanya dibanding at-ta'zim, pengagungan. Li'anna husmu tafdilin, karena di isim tafdil, a'la yang paling tinggi. Wasujudu ablaghu fit tawadhu'i. Nah, sedangkan sujud itu lebih ablagh, lebih tawadhu' daripada ruku'. Liwad'il wajhi 'alal ard, karena dia meletakkan wajah di tanah, ya, di bumi. Ini sedangkan wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia dari seorang manusia. Makanya kita kalau memukul orang enggak boleh di wajah, karena ini anggota tubuh yang paling mulia. Ya, enggak boleh di wajah. Ya, faja'alal ablagha, ya, lil ablagi, maka itu lebih mendalam maknanya daripada yang lebih mendalam lagi. Ya, jadi sujud lebih mulia dibandingkan dengan ruku. Nah, kemudian At-Tasi'an Ibn Mas'udin, yang ke-9 dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, ya, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Nah, ini juga tadi yang salat bersama Nabi dalam salat sunnah, siapa? Hudzaifah. Nah, yang sekarang berikutnya yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan pada satu malam, fa atalal qiyamah. Ini salat tahajud, ya, maka beliau memperpanjang, memperlama qiyam berdirinya. Baca Qur'annya. Hatta hamamtu bi amri su'in. Ya, sampai-sampai aku, ya, ingin melakukan atau ingin berniat suatu hal yang buruk. Ya, itu apa? Mau batalin sholat. Waduh, saya batalin aja gini. Nah, nanti para ulama berselisih. Apakah niat mau batalin sholat itu sudah membatalkan sholat atau tidak? Kalau sudah sampai niat, ya kan, karena Ibnu Mas'ud mengatakan hamam itu bukan nawaitu itu. Ya, kalau nawaitu itu batal sholat. Menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan yang lainnya. Kantum kalau lagi sholat terus niat batalin sholat, maka batal sholat. Tapi kalau belum sampai niat, ya baru kepikiran gitu, kepikiran antara mau batalin apa enggak ya gitu. Nah, itu belum. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan hatta hamam tu bi amri su'in, sampai-sampai aku kepikiran untuk melakukan sesuatu yang buruk, yaitu batalin sholat. Maka kila ditanya Abdullah bin Mas'ud, wa ma hamam tabihi, apa yang kau pikirkan gitu, yang kau mau rencanakan, ya. Qala hamamtu, ya, qala hamamtu, mana tadi hadisnya? Li an ajlisa wa adahu, saya berkeinginan untuk duduk aja dan meninggalkan beliau, muttafaq alaih. Nah, ini dijadikan oleh Abdullah bin Mas'ud, meninggalkan imam dalam sholat sunnah sekalipun itu adalah keburukan. Ya, karena Ibnu Mas'ud mengatakan tadi apa? Hamamtu bi amri su, perkara yang buruk. Aku punya keinginan untuk melakukan hal yang buruk. Lughatul hadis. Ya. Shallaitu ai salatu tahajjud. Ya, salatu tahajjudi, yaitu aku pernah salat bersama Nabi itu salat tahajud. Hamamtu alhammu alazmu. Ah, itu azam, yaitu tekad. Ya. Ala syai, atas sesuatu hal, tapi belum sampai niat. Nah, apa adalah hadis itu? Ya, hadis ini memberikan faedah kalau kita membaca mimbabil hikayah muqalafatu, pakai marfu aja. Kalau mau baca beneran, ya dia mansub dari maf'ul bih dari afadah. Ya, kita baca mimbabil hikayah aja. Mukhalafatul imami fi af'alihi, ya, ma'dudatun fil amalis sayyi'i. Ya, maka mukhalafatul imam fi af'alihi, menyelisihi imam dalam perbuatan-perbuatan imam, itu ma'dudatun, teranggap fil amalis sayyi'i, teranggap sebagai perbuatan buruk. Jadi kepikiran, ah saya batalin aja kali ya. Nah, ini udah perbuatan buruk. Tapi kalau sampai niat, oh saya mau batalin sholat, batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Di antara pembatal sholat ialah niat mau batalin sholat. Baik, ini dalam fikih madhab Syafi'i. Nah, yang kedua kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, istihsanu su'ali amma ghamada minal kalami. Nah, ini kan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, kepada murid-murid di kalangan tabi'in, hatta hamamdu min bi amri su'in, sampai-sampai aku, ya, kepikiran untuk melakukan hal yang buruk gitu kan. Nah, orang yang dengar, murid-muridnya itu mendengar, apa itu maksudnya? Maka di sini ada faedah istihsan su'ali. Nah, itu dianggap baik-baiknya kita bertanya amma ghamada, dari hal yang ghamid, yang apa namanya, perkataan minal kalam, ucapan yang ghamid. Yang ghamid itu yang masih rancu. Ya, yang masih rancu. Ngerti enggak? Aunan rancu apa? Hah? Yang masih belum jelas. Ya, yang masih belum jelas. Apa ya? Ah, begitu. Taibar kalafiku. Nah, kemudian al-Ashir atau di hadis ke-104 ya, di hadis ke-10 di bab ini, an Anasin radhiyallahu, dari Anas radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, beliau mengatakan yatba'ul mayyita salasatun, salah satun fa'il dari yatba, ya, mayyita maf'ul muqaddam, ada tiga hal yang mengikuti mayyit, ya, ahluhu, nah, ini tabi'nya nih dari salah satu, wa maluhu wa amaluhu, ya, badal, ya, ahluhu, ya, keluarganya yang mengikuti, wa maluhu, hartanya, ya, wa amaluhu, dan amalnya, amal yang baik maupun amal yang buruk. Fayarji'u isnani, yang dua pulang, yaitu harta dan keluarganya. Wayabqa wahidun, ya, satu aja yang tetap tinggal. Ya, yarji'u ahluhu wa maluhu, hartanya, keluarganya pulang. Wayabqa amaluhu, sedangkan amalnya, baik atau buruk amalnya, tetap tinggal. Muttafaqun alaih. Ya. Baik. Lughatul hadis, yatba al-mayyita ay yatba'uhu ila qabrihi. Ya, ada tiga hal yang mengikuti mayit, yaitu yang mengikutinya sampai ke kuburan aja. Sampai ke kuburan. Nanti ketika udah balik, ya, udah keluar, udah pergi, langsung datang dua malaikat. Ya, bertanya. Ya, tentang tiga hal. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Ya, apa adalah hadis? Hadis ini memberikan faedah. Ya. Nah, kita baca mimbabil hikayah aja, baca marfu. Kalau ikutin beneran apa ada, dia maf'ul bih dari apa ada mansub. Al-hassa itu ya. Kita baca mimbabil hikayah aja. Al-hassu ala fi'li ma yabqa ma'al insani wa huwa al-amalu as-salihu. Ya. Yaitu anjuran untuk melakukan hal-hal yang bisa menemani manusia, menyertai manusia di kuburan, yaitu amal saleh. Liyakuna anisahu. Ya. Ya, anisah, anis itu jadi khobar yakun. Ya, mana isim yakunnya? Dhamir mustatir, takdiru huwa, huwanya kembali kepada al-amal. Agar amal itu menjadi anis dia. Anis, pendamping dia. Fil qabri, di kuburan, idza raja'a an-nasu, apabila orang-orang meninggalkan, pulang dari kuburan. Wa tarakuhu wahdahu, dan meninggalkan dia sendirian. Nah, apa ya rabbu wahdahu? Hal, walaupun dia datang dalam bentuk ma'rifah, nanti ditakwil ke ya nakirah. Nah, wahidan, begitu. Taib barakallahu fikum. Nah, kemudian hadis ke-105. Al-hadi asyara atau hadis ke-11 di bab ini, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraqin 'alaih." والنار مثل ذلك رواه البخاري. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu, surga aqrabu, isim tafdhil, lebih dekat, ila ahadikum, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian, min, daripada syiraqin na'li, daripada tali ikat sendalnya. Ya, na'al sendal. Wanaru mithlu dzalik, neraka juga seperti itu. Ya. Nah, diterangkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bughah, syirak itu maksudnya apa? Bikasri syini, dengan dikasrakan huruf syin, syirak. Ya, dia maksudnya adalah ahadu suyurin na'l. Dia adalah salah satu dari suyur. Suyur itu jamak. Mufradnya apa? Ya, sayrun. Apa itu sayrun? Tali. Tali. Tali sendal, sayr. Ya, sayrun jamaknya suyur. Dia adalah salah satu dari suyurin na'al. Ya. Suyurin na'li. Ya. Salah satu dari tali sendal, allati takunu fi wajhihi. Yang ada di wajahnya, maksudnya yang ada di depan, ya. Di atas, ya. Gitu. Wa yahtallu al-mashyu bi faqdihi. Ah, nanti al-mashyu, berjalan itu bisa yahtallu, ikhtalla yahtallu. Bisa terganggu. Bifaktihi, kalau kehilangan tali sendal, kan begitu. Antum pakai sendal jepit, copot itu talinya itu satunya, keganggu kan? Nah, begitu. Nah, dan kata Nabi, surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya. Ya. Nah, apa maksud hadis ini? Ya, apa faedah hadis ini? Kata Syekh Mustafa Dib Al-Bughah, at-ta'atu musilatun ilal jannah. Wa annal ma'siyata ya tuaddi ila nar, ila nari. Nah, perhatikan kata Syekh Mustafa Dib Al-Bughah, at-ta'atu musilatun ila jannah, ketaatan itulah yang menghantarkan ke surga. Wa annal ma'siyata, dan kemaksiatan, tuaddi, itu akan menghantarkan kepada neraka, ya dan billah. Nah, berikutnya, mukhalafatul hawa tariqun ila jannati, kita menyelisihi hawa nafsu, artinya kita melawan hawa nafsu, itu adalah jalan menuju surga. Wa muwafaqatul hawa fil ma'asi yufdi ila nari. Sedangkan kita mengikuti hawa nafsu ya dalam maksiat ya, itu akan menghantarkan kepada neraka. Laisa bainal insani wal jannati wan nari ila an yamuta ala ma ala fi'li ma yastaujibu ahadahuma. Ya, dan tidaklah antara seorang manusia dengan surga dan neraka melainkan dia mati. Oh ya, dia, dengan melakukan ya hal yang mengharuskan dia ya masuk ke dalam salah satu dari keduanya. Ya dan bila ya ini ya, kita mati di atas apa ini ya? Di atas ketaatan atau di atas maksiat? Ya dan bila. Berikutnya langsung aja ya biar cepat kelar. Ya, kan udah dibacain syarahnya Syekh Mustafa Tib Al-Bukhari, enggak perlu ada ta'lik-ta'likan lagi lah. Nah. As-sani asyara, ya. Hadis ke-12 di bab ini atau hadis ke-106 An Abi Firasin, dari Abu Firas Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami, khadimi Rasulillah. Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami yang dia adalah pembantu Rasulullah. Perhatikan, pembantu sini bukan budak. Ya. Jadi dia bukan budak, berarti dia tidak diperjualbelikan. Dia hur, orang yang merdeka. Anas bin Malik juga khadimnya Rasulullah, tapi bukan budak. Ya, dia hanya melayani Rasulullah SAW. Min ahli suffati, dari ahli suffah, orang-orang miskin yang mereka makan kalau dikasih Rasulullah SAW makan. Ya, mereka kaum muslimin. Taib. Radhiyallahu anhu. Qala kuntu abitu. Baca ya abitu. Ya, mabit itu ya. Sering dengar mabit kan? Aku pernah bermalam ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah SAW. Fa'atihi biwudu'ihi, maka aku mendatangkan air wudu beliau, mempersiapkan air wudu beliau. Wahajatihi, dan kebutuhan beliau. Faqala, kemudian beliau bersabda, selni, eh, kamu mintalah padaku. Nah, karena Nabi SAW melihat khidmat pelayanan dari sahabat yang mulia ini begitu baik, dari Rabi'ah bin Ka'ab, ya, dipersiapkan air wudu Nabi. Fakultu, aku katakan, ya, as'aluka murafaqataka, murafaqataka bil jannah. Aku hanya minta kepada Anda wahai Nabi agar aku bisa murafaqah, menyertai Anda, menemani Anda fil jannah, di surga. Faqala, aw ghairu dhalik, kata Nabi. Ada yang lain enggak? Qultu huwa dhaka, kata Rabi'ah, itu aja wahai Nabi. Masyaallah. Simple. Padahal dia miskin. Dia enggak minta kaya, dia enggak minta ini, enggak minta itu aja. Qala, kata Nabi, fa inni ala nafsika bi kasrati sujudi. Rawahu Muslimun. Maka kalau begitu, ini bantulah aku ala nafsik, untuk dirimu sendiri, dengan kamu memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Lughatul hadis as-suffah. Apa itu suffah? Ahlu suffah, orang-orang yang ada di suffah. Ya, makanun masqufun. Ya, yaitu dia ada sebuah tempat yang masquf, yang dipasangi atap, ya, dikasih kayak tenda, dikasih kayak terpal. Fi akhiri masjidi rasuli, di belakang masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, fungsinya apa? Ya'wi ilaihi al-fuqara'u. Awa ya'wi. Yang fuqara'u, kaum fakir, tinggal di situ. Ya, ditinggal di belakang masjid. Nah, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat khidmat dia yang luar biasa, Nabi bertanya tadi, "Salni, minta." Dia mintalah padaku. Dia enggak minta apa-apa kecuali ada murafaqah. Ya. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta pada Anda untuk menemani Anda di surga. Ai al-qurbu minka bihaitsu araka, yaitu dekat dengan Anda di mana saya bisa melihat Anda. Wa atamatta'u bi ru'yatika, aku bisa menikmati melihat Anda. Masyaallah, melihat Nabi. Ya. Taib barakallahu fikum. Ya. Kata Nabi, aini ala nafsika, bantulah aku untuk dirimu sendiri, bikas salat sujud, dengan memperbanyak sujud. Ai as-salah, ai as-salah, yaitu salat. Khusla as-sujudu bidzikri, kenapa sujud disebutkan secara khusus? Li'annal abda aqrabu ma yakunu ila Allahi wa huwa sajidun. Karena seorang hamba, ya, tidaklah dia dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah ketika dia sujud, melainkan ketika dia sujud. Nah, itu saat-saat yang paling dekat dengan Allah, ketika dia sujud. Nah, maka perbanyak doa. Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa, terutama dalam sholat-sholat kita yang sendiri. Ya, kita doanya pakai baca Al-Quran, boleh apa enggak? Sementara dalam sujud enggak boleh baca Al-Quran. Nah, menurut para ulama ahli tahqiq, boleh selama kita tidak niat tilawah. Ya. Kalau niat tilawah enggak boleh. Misalnya kita minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan kita tidak niat tilawah. Tapi kalau orang baca Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina. Ya itu udah dia tilawah dia. Dia berikan hak-hak dalam ahkamut tajwid, ya, ada idgham, ada guna itu. Nah, kemudian pakai bahasa Indonesia boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Ya. Baik. Enggak boleh. Ucapan manusia itu enggak boleh yang pakai bahasa Indonesia. Terus saya enggak bisa bahasa Arab. Enggak hafal doa di Al-Qur'an dan hadis. Doanya gimana tuh? Jangan pakai bahasa Indonesia. Ya udah. Antum ungkapkan aja kalam nafsi. Ya, keinginan antum, ya, di dalam hati. Jangan pakai bahasa Indonesia. Nanti merusak sholat. Ya. Taib, mana lagi tadi? Perlu berselawat enggak? Enggak. Ya, tidak ada ulama yang menyatakan ya mesti disertai dengan selawat. Begitu ya. Doa aja udah secara umum. Kemudian mana lagi tadi? Hah? Apa adalah hadis? Ya. Fil hadisi dalilun ala annal jannata innama tunalu bimujahadatin nafsi fit ta'ati ya wa mujahadatiha fil bu'di anil hawa. Hadis ini adalah dalil bahwa surga innama tunalu, innama min itu ya adatul hasr, dia hanya bisa diraih, tunalu nala ya nalu ya, hanya bisa diraih dengan mujahadatun nafs, melawan diri, melawan jiwa, melawan hawa nafsu, ya, fitoati dalam ketaatan. Makanya kesabaran itu ada sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah itu. Wa mujahadatiha fil bu'di anil hawa, dan mujahadah melawan jiwa hawa nafsu untuk menjauhi dari hawa nafsu. Ya. Wa anna alladziina yujahiduna anfusahum, dan orang-orang yang berjihad melawan diri mereka sendiri, jihad-jihad dia melawan jihad hawa nafsu itu, saya huddu nabil qurbi hadza yahuddu, maka mereka akan mendapatkan ya kedekatan minar rasuli, kedekatan dengan Rasul sallallahu fil jannati, di surga. Kemudian ya kata Syekh Mustafa Tib al-Bughah, hirsus sahabati alal fawzi bi murafaqati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam fil akhirati. Ya, bagaimana semangat antusiasnya para sahabat untuk mendapatkan fauz, kebahagiaan. Ya, dengan menyertai Rasulullah SAW di akhirat. Oh, ini kebahagiaan yang hakiki ini. Nah, kemudian berikutnya jawazul isti'anati fi ihdari ma'il wudu'i. Bolehnya isti'anah minta tolong untuk menghadirkan, mendatangkan air wudu. Yang makruh dalam mazhab Syafi'i, kita isti'anah minta tolong untuk diwudukan. Nah, itu yang makruh, tanpa ada hajat, tanpa ada uzur. Misal begini, atau bilang ke pembantunya, coba kamu wuduin saya, dia yang lapin, pembantunya yang lapin, yang basuhin. Nah, itu makruh. Nah, makruh. Tapi kalau bilang ke pembantunya, ambilin air wudu. Nah, itu boleh. Paham ya? Jadi isti'anah di sini yang makruh, yang kita pelajari di buku-buku fikih, ialah kita yang dilapin, begitu. Paham enggak? Ini Nabi enggak, cuman minta dibawain air wudu. Mana lagi berikutnya? Al-murafaqatu al-haqiqatu la takunu bimujarradil qurbi. Ya, yang namanya murafaqah al-haqiqah, menyertai Nabi SAW secara hakikat, tidak sekedar itu dekat dengan Nabi, maksudnya secara fisik berdampingan sama Nabi, enggak. Ya dulu Abu Jahal, Abu Lahab juga berdampingan sama Nabi. Abu Lahab apalagi coba, paman Nabi apalagi coba, besan Nabi, udah paman besan lagi, enggak main-main ini. Ini kekerabatannya double itu ya, udah paman ponakan plus besan, plus besan. Tahu besan gak haunan? Hah? Besan gak tahu antum? Siapa yang gak tahu besan? Al ngerti gak besan? Apa? Mempelai wanita besan. ente pada yang gak ngerti. Ngerti gak tahu lah besan? Gak ngerti besan. Pada gak ngerti ya? Bocah pada gak sekolah ya? Masya Allah. Usama ngerti besan gak? Gak ngerti semua. Ya Allah. Pak Wais ngerti besan? Gak ngerti. Bocah-bocah gimana ini ya? Nah, belum ya. Nanti kita masuk kitab nikah. Antum belum masuk kitab nikah. Baru kita baru membahas apa sih? Kitab fikih. Hah? Udhiyah. Oh, bahasa Udhiyah. Ya Pak, wajar. Besan enggak ngerti. Besan ini begini, misalnya ya. Ini misal, ya. Ini misal nih contoh. Misal Pak Wais punya anak perempuan. Ya. Ini si Zain punya anak laki. Anaknya Pak Wais sama anaknya Zain nikah. Ente berdua Pak Wais dan Zain besanan. Udah ngerti gitu? Ada bocah. Mempelai wanita. Besan dari mana besan mempelai wanita? Ngeri ini. Ntar ente ditawarin akhwat, mau enggak sama besan? Mau, mau. Besan kagak tahu artinya apaan. Udah ngerti sekarang gitu? Nih, Pak Wais punya anak perempuan. Misalkan nanti ente kode gede, jangan pikir dulu bocah punya sekarang. Zain punya anak laki-laki. Anaknya Zain sama anaknya Pak Wais nikah tuh. Pak Wais sama si Zain jadi besanan. Udah ngerti Isa? Udah. Eh, Paris, ngerti enggak? Ngerti. Ali, ngerti Ali? Tolha, udah paham? Ya Allah, bocah-bocah kagak ngerti beginiannya. Ya. Besan tuh, ya. Nah, mau antum besanan sama dia ntar? Anak antum mau gak nikah sama anak dia? Enggak? Enggak mau? Hah? Belum tahu. Belum tahu. Hah? Kirain udah duluan, biar pasang badan. Ogah, gitu. Lanjut lagi, mana tadi? Hah? Isti'anah tadi ya? Mana tadi? Oh iya. Al-murafaqatu al-haqiqatu la takunu bi mujarradil qurbi. Yang namanya menyertai Nabi secara hakikat tidak hanya sekedar qurb, dekat dengan Nabi secara fisik. Ma'a mukhalafati hadyin Nabi SAW wa sunnatihi. Namun menyelisihi petunjuk Nabi dan sunnah Nabi itu kayak Abu Jahal. Ya, walau dia paman Nabi, paman keponakan, saling besan, ya. Tapi dia menyelisihi sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Wa inna ma taqulu bil ittiba'i wal iktida'i. Nah, murafaqah yang hakikatnya yang menyertai Nabi secara hakikat adalah dengan mengikuti Nabi, meneladani Nabi. Ya. Baik. Kita mengikuti Nabi. Bahkan itu adalah tanda cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi pada mereka, jika kalian cinta pada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian. Ya. Dan mengampuni dosa-dosa kalian. Fa haitsuma yakunul muslimu muttabi'an li hadihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa rafiqatun fil jannati insyaallah. Kemudian kata Syekh Mustafa Deep Al-Bughah, maka ketika seorang muslim, ya, ketika dia muttabi'an li, ya, li hadihi, dia mengikuti petunjuknya Nabi SAW, maka dia adalah, ya, pendampingnya Nabi di surga insyaallah. Nah, kemudian hadis ke-107, ya, atau di hadis ke-13 di bab ini. As-salisa asyara an Abi Abdullah, ya, yuqalu Abu Abdurrahman Sauban. Masya Allah. Ini kunyahnya ini diperselisihkan ini. Sauban, sahabat yang mulia Sauban. Ada yang mengatakan Abu Abdullah, ada yang mengatakan kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya. Sauban maula. Maula itu apa? Dulu budak yang dibebaskan. Nah, itu maula. Semisal guru Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Malik punya guru namanya Nafi. Nafi ini maula Ibnu Umar. Ya, bekas budaknya Ibnu Umar, ya, dan dia jadi muridnya Ibnu Umar. Ya. Baik. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala, Sauban mengatakan, "Sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Beliau bersabda, "Alaika bikasrati sujud, alaika." Alaika jar majrur di sini maksudnya dia adalah isim fi'il amr, maknanya ilzam begitu. Antum kalau nemu kalimat kayak begini, alaikum bisunnati, nah itu isim fi'il amr, maksudnya apa? Ilzamu bisunnati. Nah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa adu 'alaihi bin nawazid. Itu maksudnya ilzamu. Kalau alaika, ilzam. Ya, berpeganglah engkau, komitmenlah engkau, gitu maksudnya. Ya, bikas terti sujud, dengan memperbanyak sujud. Itu namanya isim fi'il amr. Ya. bukan alaika jar majur ya nabi salam alaika, itu baru alaika jar majur muta'alliq dengan ya apa ya salam ya. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Maka engkau mesti memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillah. Tasjuda mansub bilan ya. Karena tidaklah engkau sujud kepada Allah sajadatan wahidah. Sajadatan isim marrah. Masih ingat enggak? Wazan isim marrah dengan isim hai'ah ya. Ini isim marrah. Berarti sajadatan berarti berapa? Isim marrah berarti satu kali. Tidaklah anda sujud kepada Allah sajadatan dengan satu kali sujud illa rafa'aka Allahu biha darajatan, melainkan Allah akan meninggikan engkau dengan satu sujudmu itu darajatan, satu derajat. Wa hatta 'anka biha khati'atan, Allah akan menghapus darimu dengan satu sujudmu itu satu kesalahan, satu dosa. Masyaallah. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Imam Muslim. Afadal hadisu, hadis ini memberikan faedah annan nawafilah wa ta'ati. Nah, ta'ati ma'tuf ke nawafil. Ma'tuf al-mansub, mansubun bisu. Wa alamatu nasbi al-kasrah. Karena dia jamak mu'anas salim. Ya, bahwasanya sholat-sholat sunnah wa ta'ati dan berbagai ketaatan mimma yudhibu sayyiati, itu diantara hal yang bisa menghilangkan sayyiat. Sayyiat juga maf'ulbi dari yudhibu. Mansub wa alamatu nasbi al-kasrah. Karena dia jamak mu'anas salim. Alal muslim ayahrisa ala salati adaan wa tatawuan. Maka wajib bagi setiap muslim ya, ayahris untuk dia bersemangat antusias solat adaan, solat wajib maupun solat tatawu ya, maupun solat sunnah. Nah kemudian ya, taksisus sujudi birab'id darajati wahattis sayyati dalilun ala ahammiyati salati fil islami fardhan kanat au nafilatan. Ya, dikhususkannya sujud dengan diangkatnya derajat dan dihapuskannya dosa-dosa kesalahan itu adalah dalil akan urgensinya, akan pentingnya salat dalam Islam, apakah salat itu fardu atau salat sunnah. Ya, bahkan Umar bin Khattab mengatakan la hadza fil Islam liman taraka salata. Tidak ada bagian dalam Islam bagi seorang yang meninggalkan sholat. Taib. Kemudian, ya hadis ke-108 atau di bab ini hadis ke-114. Ar-Rabi Asyara an Abi Sofwana. Yang ke-14 dari Abi Sofwan, Abdullah ibn Busrin al-Aslami. Radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Ya. Rawi Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Nah, Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Busrin bidomil ba. Busr dengan didomahkan ba wa bisin al-muhmalah dan sinnya muhmalah. Sinnya itu tanpa titik. Ya, muhmalah tanpa titik. Ya, tanpa titik tiga di atas berarti bukan busr. Ya. Baik. Lughatul hadis husnu ya wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang wa hasuna amaluhu dan amalnya baik. Bi an ya'tiya bihi mustawfiyan li syuruti wal arkani wal adabi qasidan bihi wajhallahi taala. Ya, yang amalnya baik maksudnya itu gimana, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, yaitu dengan dia melakukan amal tersebut mustawfiyan, dengan dia telah memenuhi ya lisyurut, memenuhi syarat-syarat dari amal tadi, wal arkan, memenuhi rukun-rukunnya, wal adab, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, qasidan bihi wajah Allah, wajah maf'ul bih dari qasidan, karena qasid ya, isim fa'il dari qasada, qasada yaksidu, dia isim fa'il beramal-amal fi'il ya, minal asma' allati ta'malu amalan fi'li ya. Yang dia itu juga meniatkan dengan amalnya tersebut ya wajah Allah. Nah, ini syarat diterimanya amal, yaitu ya, sesuai ketentuan yang berlaku, muwafaqatus sunnah, rukun syarat terpenuhi, yang kedua ikhlas. Ya, afadal hadis, hadis ini memberikan faedah. Fadlu tulil umur. Nah, keutamaan umur yang panjang. idak turi nabi husnil amal, jika disertai dengan amal yang baik. Umur panjang tapi malah maksiat, waduh, ini lebih besar dosanya daripada pemuda yang bermaksiat. Ya, umur udah aki-aki maksiat, ini gak tahu diri ini. Karena faktor penunjang dia untuk maksiat itu biasanya melemah, malah tua-tua keladi. Nah, ini parah ini. Saya bukannya mengatakan kalau masih muda wajar dong, enggak, dosa juga. Tapi kalau udah aki-aki tambah lagi. Begitu. Mana lagi tadi? Ya. Tulul ya fadlu tulul umuri idaqturi nabi bihusnil amal. Fa innahu ya. Yatazawwadu minal a'mali as-salihah. Karena orang tadi akan berbekal dengan amal-amal saleh allati tuqarribuhu ila Allah Ta'ala, yang akan mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Wal aqsu fi hadha sahihun. Ya. Dan kebalikannya dari hal ini benar. Fasyarun nas, maka seburuk-buruk manusia, fasyarun nasi man idza tala umruhu, yaitu jika orang yang umurnya panjang, wasa'a amaluhu, namun amalnya buruk. Ya, berikutnya. Al-umur fursatun, fursah, apa fursah? Peluang. Umur adalah peluang, chance lil muslim, bagi seorang muslim. Ya. Yajibu ayyastafida minha bil mazidi minat ta'ati wa amalil birri. Yang wajib bagi si muslim tadi untuk dia mengambil faedah, mengambil manfaat dari peluang umur yang panjang tadi untuk memperbanyak, ya, meningkatkan ketaatan dia dan amal-amal kebaikan dia. Baik. Kemudian ya, hadis ke 109. Cukup apa lanjut? Cukup ya. Oh, pawais cukup lumayan deh. Oh, pantas ente dari tadi ngedip-ngedip ke anak mulu. Cukup ya. Subhan. Besok pagi kita ujian insyaallah. Tufah sabiah. Ya, subhan. Subhanallah wa bihamdihi. Besok pagi ada darus ya Ustaz Abdul Rahman? Nah, besok saya aja kan maksudnya. Nah, besok pikir insyaallah. Oh, dia udah selesai berarti. Masuk berarti sekarang kita bulbuyo ya. Ya, insyaallah.